Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Nuzdah fil Aqidah al-Islamiyah, dan kita sudah masuk pembahasan al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat. Sebagiannya kita sudah jelaskan dari penjelasan tentang beriman kepada malaikat. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah taala. Qala wa hum adadun katsirun, dan jumlah mereka ini sangatlah banyak. La yuhsihim illallahu taala, tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah taala. Wa qad thabata fi sahihain, sungguh telah tetap di dalam sahihain, min hadis Anas radhiyallahu anhu, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, fi kisatil mi'raj, ketika menjelaskan tentang kisah mi'raj. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'alahu baitul ma'mur, diperlihatkan kepadanya baitul ma'mur, fis samai, yang berada di atas langit. Yusalla fihi kulla yawmin sab'una alfa malakin. Sab'una alfa malakin, yang dilakukan sholat di dalamnya di setiap harinya itu 70.000 malaikat setiap hari, ya, 70.000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhar ma 'alaihim. Apabila yang 70.000 ini keluar, itu mereka tidak kembali. Tidak kembali. Dan setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Menunjukkan jumlah mereka sangatlah banyak, ya. Jumlah malaikat ini sangatlah banyak. Wal imanu bil malaika, dan beriman kepada malaikat, yatadammanu arba'ata umurin, terkandung padanya empat perkara. Al awwalu, yang pertama, al imanu bi wujudihim, beriman tentang keberadaannya. Asani, kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi, beriman kepada yang kita mengetahui namanya dari mereka dengan nama dia, ke Jibril, seperti Jibril. Wa man lam na'lam asma'ahum, dan yang kita tidak mengetahui nama-nama mereka, nu'minu bihim ijmalan, kita beriman kepada mereka secara mujmal, secara umum, ya, seperti tadi para malaikat yang mereka melakukan salat atau melakukan salat di Baitul Ma'mur, ya, kita beriman secara umum. Siapa saja malaikat yang ada di situ, ya, kita beriman secara umum. Tetapi apabila di sana ada nama-nama malaikat yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, maka kita beriman dengan nama-nama tersebut. Asalisu, kemudian yang ketiga, al-imanu bima 'alimna min sifatihim. Kita beriman tentang perkara yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka, yakni yang disebutkan di dalam dalil. Kasifat Jibril, seperti sifat Jibril, faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan annahu ra'ahu ala sifatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril ya dengan sifat atau ciri-cirinya. Allati khuliqa 'alaiha, yang Jibril itu diciptakan di atas penciptaan tersebut atau sifat tersebut. Di antaranya apa? Walahu sittumi'ati janahin qad saddal ufuq. Bahwasanya Jibril itu memiliki 600 sayap yang sayapnya itu menutupi ufuk, saking besarnya, ya. saking besarnya. Qala rahimahullah ta'ala wa qad yatahawwalu al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hay'ati rajulin. Dan terkadang malaikat itu bisa berubah dengan perintah Allah ta'ala menjadi sosok manusia, laki-laki. Kama hasala li Jibril, sebagaimana hal ini terjadi pada Jibril. Hina arsalahu Allahu ta'ala ila Maryam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya kepada Maryam. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka Jibril ini menyerupakan atau serupa dengan manusia yang sempurna, menyerupakan di hadapan Maryam seperti manusia yang sempurna. Makanya ketika melihatnya Maryam ini, dia bertawud kepada Allah, ya, bertawud kepada Allah. Begitu pula wahina ja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Maryam ini menyangka bahwasanya ini manusia beneran, ya, manusia beneran, karena menjelma seperti manusia laki-laki, sementara Maryam ini adalah perempuan, ya. Kemudian setelah menerangkan bahwasanya dia ini adalah malaikat, maka dia tenang. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Maryam pun merasa tenang. Wa hina jaa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalisun fi ashabihi, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di sekitar sahabatnya. Ja'ahu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sifati rajulin shadidi bayadhi thiyab, yaitu datang dengan sifat seseorang laki-laki yang bajunya putih sekali. Syadid sawad syari, yang rambutnya sangat hitam sekali. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas perjalanan, bekas kakinya, ya. Jadi kalau orang berjalan terlihat itu, ya, apalagi seperti di padang pasir itu terlihat bekas injakannya. Kalau ini tidak. Wala ya'rifu ahadun minas sahabah, dan tidak ada seorang pun dari sahabat mengenalnya. Fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun duduk di samping atau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia sandarkan, rapatkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhadapan, ya, ditempelkan lututnya, kedua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ya. di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dia berhadapan dekat. Wasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam, tentang Islam, wal iman dan iman, wal ihsan dan ihsan, wasa'ah dan bertanya tentang hari kiamat, ya, wa amaratiha dan bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Fa'ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Fantalaqa, kemudian dia pun pergi. Sumaqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat, siapa? Apakah kalian tahu siapakah orang yang tadi? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril datang kepada kalian ingin mengajarkan agama kalian. Ini adalah dalil bahwasanya Jibril terkadang, atau kan Jibril artinya malaikat ya, secara umum itu terkadang berubah. Berubah dikarenakan perintah dari Allah, ya, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbentuk apa? Manusia. Wa kadzalikal malaikatu alladziina arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahim. Dan begitu pula para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Nabi Ibrahim. Ya. Walut dan kepada Nabi Lut, kanu ala surati rijal, yang mereka itu berbentuk manusia laki-laki. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, seperti kisah di Bani Israel, yang kisah ini disebutkan di dalam apa? Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari, ya, kisah apa tiga orang yang apa kisahnya ini panjang, ya, kisahnya panjang, yang itu kisah tiga orang yang diuji apakah dia bersyukur atau tidak, ya. Yang satu punya penyakit rontok kepalanya, kemudian yang satu memiliki penyakit belang, ya, yang satunya yang satu punya penyakit, bukan penyakit, yang buta. Tiga orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan kepada mereka apa? Malaikat. Syahidnya adalah terkadang malaikat ini berubah, ya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi, kemudian yang keempat, mimma yatadammanuhu al-imanu bil malaika, di antara perkara yang termasuk beriman kepada malaikat, al-imanu bima 'alimna min a'malihim, beriman terhadap perkara yang kita mengetahuinya dari amalan-amalan mereka, tugas-tugas mereka. Allati yaqumuna biha, yang mereka melaksanakan tugas-tugas tersebut, bi amrillahi ta'ala, berdasarkan perintah Allah ta'ala. Katasbihihi, seperti bertasbih kepadanya, kepada Allah. Wa ta'abudi lahu laylan wa naharan biduni malalin wala futurin. Dan beribadah kepada Allah malam dan siang tanpa ada rasa apa malal, malas, ya, wabuturin dan letih. Itu diantara sifat-sifat mereka yang mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة. Dan terkadang di sebagian malaikat ini memiliki amal-amal khusus. Tentunya hal ini berdasarkan dalil-dalil, ya, berdasarkan dalil-dalil. Kita tidak menetapkan tugas-tugas tersebut atau menentukan bahwasanya ini ada tugas malaikat tertentu kecuali berdasarkan dalil. Misal contoh Jibril. Pertama Jibril diantaranya Al-Amin yang dipercaya ala wahyillahi ta'ala untuk menyampaikan wahyu Allah ta'ala. Yursiluhullahu bihi ilal anbiya'i war rusul. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada para anbiya dan rasul. Wa mislu Mikail, dan diantaranya adalah Mikail. Al-muwakkalu bil qatar ay bil matar wan nabat, yaitu malaikat yang ditugasi dengan al-qatar. Qatar ini tetesan, maksudnya adalah al-matar, hujan. Wan nabat, dan tumbuh-tumbuhan. Wa mislu Israfil, dan diantaranya adalah Israfil. Al-muwakkalu bin nafhi, yang ditugaskan bin nafhi untuk meniup sur sangkakala inda qiyamis sa'ah, ketika tegaknya hari kiamat, ya, wa ba'tsil khalqi, dan ketika dibangkitkannya makhluk. Yang rajih bahwasanya ditiupnya sangkakala ini tiga kali, ya. Tiga kali. Yang pertama ada tiupan al-faza', yaitu tiupan yang mengagetkan. Kemudian yang ketiga, tiupan as-sa', tiupan yang menjadikan mereka pingsan. Ya, mati semua. Kemudian yang ketiga adalah tiupan al-ba'ats, dibangkitkan. Qala rahimahullah ta'ala wa mithlu malakul maut, dan diantaranya adalah malakul maut. Al-muwakkalu biqabdil arwah indal maut, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh ketika saat kematian. Wa mithlu malik, dan diantaranya adalah malik. Muwakkalun bin nar, yang ditugaskan untuk menjaga api neraka. Wa huwa khazin nar, dan malaikat Malik ini adalah khazin, penjaga api neraka. Wa mithlul malaika al muwakkilina bil ajinnati fil arham, di antaranya adalah malaikat yang ditugaskan bil ajinnah, yaitu untuk menjaga al-jinnah, yaitu janin. Fil arham, di perut ibu. Idza atamma al-insan arba'ata ashhur, arba'atu ashhur, apabila seseorang sudah mencapai 40 bulan fi batni ummihi, di perut ibunya. Ba'athallahu ilaihi malakan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya malaikat. Wa amarahu bikathri rizkihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk menulis rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyin aw sa'idin, apakah dia termasuk orang-orang yang celaka atau orang yang bahagia. Wa mislu, dan diantaranya al-malaikatu al-muwakkilina bi'a'mali bani Adam, yaitu para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga amal bani Adam. Wa kitabatiha, dan mencatatnya. Likulli insanin malakan, setiap manusia itu ada dua malaikat, ahaduhuma anil yamin wa tsani anil syimal. Salah satunya di sebelah kanan dan salah satunya yang lain atau yang keduanya di sebelah kiri. Sering dikenal dengan kiraman katibin, yang mencatat setiap amalan kita. Wa mithlu al malaikatu al wa mithlu al malaikati al muwakkilina bi su'alil mayyit. Dan di antaranya para malaikat yang ditugaskan untuk pertanyaan, untuk bertanya kepada mayit. Idza wudi'a fi qabrihi, apabila mayit tersebut diletakkan di kuburnya. Yatihi malakan, yang datang kepadanya dua malaikat. Yas'alanihi an rabbih wa dinihi wa nabiyyih. Yang kedua malaikat itu bertanya kepadanya tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Yang ini disebutkan dalam riwayat hadis, keduanya itu adalah munkar dan nakir. Wal imanu bil malaika, dan beriman kepada malaikat, yusmiru samaratin jalilah. Ini akan membuahkan beberapa hasil yang agung. Minha di antaranya al-ula, yang pertama. Al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala. Mengetahui keagungan Allah ta'ala. Wa kuwatihi, dan kekuatan Allah. Wa sultanihi, dan kekuasaan Allah. Fa inna 'azamatal makhluqi tadullu 'ala 'azamatil khaliq. Maka sesungguhnya kebesaran makhluk ini menunjukkan kebesaran penciptanya. Ya. Kita kalau lihat apa perkara yang menakjubkan seperti teknologi mobil atau pesawat yang canggih, ya, itu sudah terbayang oleh kita hebatnya penciptanya, ya, hebatnya orang yang merangkai, ya, merangkai pesawat tersebut. Wow, luar biasa nih orang, ya, cerdasnya. Maka di sini kebesaran malaikat, ya, yang tadi diantaranya sifatnya seperti disebutkan sifat Jibril yang memiliki 600 sayap dan sayapnya menutup ufuk, saking besarnya, ya, besarnya malaikat. Dan jumlahnya bukan satu, dua, tiga, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, seratus, seribu, dua ribu, tidak. Sebagaimana tadi disebutkan, jumlahnya sangat banyak. Yang mereka sholat di Baitul Ma'mur, ya, setiap harinya 70 ribu. Yang kemudian yang 70 ribu ini keluar, ya, tidak kembali lagi. Terus datang yang 70 ribu berikutnya di hari berikutnya. Kemudian keluar. Sekarang sudah berapa umur dunia? Ya. Umur dunia. Tinggal dikalikan. Subhanallah. Ini menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika seorang mengetahui keagungan Allah, mengetahui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka pertama, janganlah dia menjadikan bagi Allah tandingan, ya, berbuat syirik kepadanya. Makanya di dalam kitab Tauhid itu Syekh Muhammad At-Tamimi beliau memberikan judul Wa ma qadarullaha haqqa qadri, ya, sebagai bantahan kepada orang-orang musyrik. wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar. Bagaimana mereka samakan derajatnya dengan batu, jimat, atau paling pol-polnya adalah manusia. Ya? Manusia disamakan berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya, berharap kepada selain Allah, bersandar, bertawakal kepada selain Allah. Bagaimana ini orang? Bagaimana manusia yang tentunya seorang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tahu benar-benar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan melakukan hal ini. Pasti dia tidak akan melakukan hal ini. Karena dia tahu, masa Allah yang maha besar, maha agung, disamakan dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Sementara Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Itu adalah samarah, ya, buah dari beriman kepada malaikat. Yang kedua, asaniyatu, yang kedua, syukrullahi taala ala inayatihi bi bani adam. Bersyukur kepada Allah taala karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Bani Adam. Haitsu wakala min haula'il malaikah man yaqumu bihifdhihim. Yang yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka, para malaikat itu, melakukan, melaksanakan tugas untuk menjaga mereka. Ya, seperti apa? Bertugas menurunkan hujan, ya. Terus kemudian tanam-tanaman, menumbuhkan tanam-tanaman dan seterusnya. Ini merupakan apa? Bentuk inayah, penjagaan Allah kepada Bani Adam. Wa kitabatu a'malihim wa kitabati a'malihim. Dan juga mencatat amalan-amalan mereka. Sehingga tidak sehingga tidak ada satu amalan pun, baik amalan kecil apalagi yang besar, kecuali ada catatannya. Ya, kecuali ada catatannya. Seperti disebutkan dalam ayat, ya. Apapun yang dia lakukan berupa kebaikan atau kejelekan, maka dia akan melihatnya. Wa ghairi dhalika min masalihihim. Dan yang selainnya, yang itu merupakan kemaslahatan mereka. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asal satu yang ketiganya, mahabbatul malaika ala ma qamu bihi min ibadatillahi taala. Mencintai para malaikat karena mereka telah menegakkan, melaksanakan peribadatan kepada Allah taala. Mencintai mereka karena mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad anqara qaumun min az-za'iqina. Sungguh telah mengingkari satu kaum dari orang-orang yang menyimpang, kaunal malaika ajsaman. Keadaan malaikat itu berupa fisik, jisim. Jadi kelompok ini mengingkari bahwasanya malaikat ini bukanlah sosok. Bukanlah sosok. Apa kata mereka? Waqalu, dan mereka mengatakan, innahum ibaratun an quwwatil khair an atau an qawal khairi al kaminati fil makhluqat. Bahwasanya mereka ini, malaikat itu adalah sebuah ibarah makna, yaitu kekuatan yang terkandung kepada makhluk, yang terkandung pada makhluk. Dengan bahasa ringkasnya, sesuatu yang mendorong kepada kebaikan. Ya. Yaitu suatu makna yang mendorong kepada kebaikan. Itu malaikat. Dan juga mereka mengatakan tidak ada syaitan. Tidak ada syaitan. Yang ada itu adalah makna dorongan mengajak kepada keburukan. Itu syaitan. Ketika ditanya apakah ada sosok setan atau sosok iblis, tidak ada, kata mereka. Sebagaimana mereka menafsirkan malaikat seperti itu. Wa hadza takdzibun li kitabillahi ta'ala. Dan keyakinan ini merupakan bentuk mendustakan kitabullah ta'ala. Mendustakan kitabullah. Wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'il muslimina, dan ijma'nya kaum muslimin. Jelas seperti yang sudah dijelaskan tadi, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya malaikat itu adalah sosok, ya. Sosok. Sosok makhluk yang memiliki bentuk, ya, yang memiliki jasad. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikah, yang telah menjadikan malaikat rusulan, sebagai rasul, sebagai utusan, uli ajnihati, yang memiliki sayap, masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 dan 4. Ini sangat jelas sekali. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya malaikat ini merupakan apa? Sosok dan jisim. Ya. Memiliki sayap. Walaupun tentunya hal ini perkara gaib, perkara gaib. Tetapi kita beriman karena ada berita di dalam Al-Quran, ya, kabar dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Andaikan engkau melihat ketika para malaikat itu mencabut nyawa orang-orang kafir. Yadribuna wujuhahum, yang mereka itu memukul wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang kafir. Wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka. Supaya apa? Supaya ruhnya keluar. Ya. Karena ruhnya, ruh orang-orang kafir ini sudah merasa takut akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, hadis Jibril, atau bukan hadis, hadis perjalanan, perjalanan manusia ketika dia sebelum wafat sampai wafatnya, sampai matinya, sampai ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dan seterusnya. Itu disebutkan menjelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika akan dicabut, fatafarraqat, ruhnya ini bercabang kemana-mana, lari kemana-mana di tubuhnya. Ya. Maka apa? Dipukullah wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka supaya ruh tersebut keluar. Yang tentunya ini menunjukkan malaikat ini sosok bukan. Ya. Kalau hanya sekedar mana, bagaimana bisa memukul? Ya. Bagaimana bisa memukul? Ini ayat sangat jelas sekali. Ya. Sangat jelas sekali. Namun seperti yang dikatakan ya, di awal-awal penjelasan juga, bahwasanya beriman kepada malaikat ini adalah beriman kepada perkara yang gaib. Kita beriman karena ada keterangan, karena ada khabar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau tara'idhi zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basidu aidihim akhriju anfusakum, dan andaikan jika engkau melihat ketika orang-orang zalim itu berada di sakaratul maut, sementara para malaikat ini menjulurkan tangan-tangannya seraya mereka mengeluarkan jiwa-jiwa mereka, akhriju anfusakum, keluarlah ruh-ruh kalian. Menunjukkan mereka ini sosok dan memiliki apa? Jisim. Ya. Memiliki jisim. Dan ini sangat jelas. Basitu aidihim. Mereka membentangkan tangan-tangannya. Berarti malaikat ini memiliki tangan pula. Ya, memiliki tangan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, hatta idza fuzia 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa huwa al-'aliyyul kabir, sehingga ketika fuzia 'an qulubihim, dicabut rasa takut dari hati mereka, dari hati para malaikat, qalu madza qala rabbukum, mereka berkata, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, qalu al-haqq, maka para malaikat itu menjawab, kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Ayat ini berkaitan dengan malaikat yang ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara wahyu, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara wahyu, maka para malaikat pun pingsan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, kemudian mereka sudah sadar, mereka bertanya satu dengan yang lainnya, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haq, mereka menjawab, yang dikatakan oleh Rabb kita adalah al-haq. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya malaikat ini memiliki apa? Hati. Ya, memiliki hati. Berarti apa? Jasad. Ya, berupa jasad dan sosok. Wa qala fi ahli jannah, dan berkata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penghuni surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Sementara malaikat, para malaikat ini masuk, ya, menemui mereka dari setiap pintu seraya mereka mengatakan, salamun 'alaikum, selamat bagi kalian, bima sabartum, karena kalian bersabar, fa ni'ma 'uqbaddar, maka sebaik-baik tempat kembali. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendidik keluarganya. Ya? Mendidik keluarganya, anak istrinya. Berada di atas iman. Berada di atas iman. Maka mereka pun berada di surga bersama-sama. Ya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuk bersama-sama. Ya. Dari orang-orang saleh. Orang-orang saleh dari keluarganya, dari istri-istrinya dan anak cucunya. Bareng-bareng mereka orang-orang yang berhasil dalam mendidik keluarganya. Kemudian para malaikat masuk menyambut mereka dengan mengucapkan salamun alaikum, selamat kalian. Bima sabartum, karena kalian bersabar. Bersabar di dunia dalam mendidik, ya, dalam mentarbiyah dan dalam menjaga keluarganya di atas keimanan, ya, dan di atas sunnah. Ini menunjukkan perjuangan seperti ini butuh kesabaran, ya. Makanya malaikat ini mengucapkan selamat, ya, karena mereka sudah bersabar, karena ujiannya berat, ya. Ujiannya berat. Banyak orang-orang yang tidak sabar. Banyak yang tidak sabar. Anaknya susah diatur, enggak sabar. Sudah pulang aja lah. Sudah ini aja lah, sudah gitu. Tidak mau sabar. Tidak mau sabar. Sudah terserah lah. Pengennya seberapa serah. Tidak mau bersabar. Ya. Ini sebagai motivasi untuk kita, ya. Ingin menjadikan keluarga kita bersama-sama di surga. Surga Aden. Ya? Surga Aden. Tetapi butuh kesabaran. Yang menjadi syahid di sini adalah malaikat datang. Kemudian mengucapkan selamat. Nah, apakah yang seperti ini dimaknai sebuah apa? Hanya sebuah makna, ya? Makna kekuatan kebaikan? Jawabannya tentu tidak. Karena ini jelas-jelas, ya, malaikat datang menyalami dan mengucapkan selamat kepada penduduk surga yang tadi. Menunjukkan malaikat ini adalah apa? Sosok. Jasad. Qala rahimahullah ta'ala wa fi sahih al-Bukhari, dan disebutkan dalam sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, idza ahabba Allahu al-'abda, jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril. Atau nada Jibril, Jibril ini menyeru. Jibril ini menyeru. Inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai fulan. Mencintai seseorang, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Wa yunadi Jibril fi ahli sama, dan Jibril pun memanggil atau menyeru ke penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh, sesungguhnya Allah taala mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya, mencintai si fulan, Summa yudha'u lahul qabul fil ardh. Kemudian diletakkan kepadanya al-qabul, diterima fil ardi di muka bumi. Ya. Artinya orang-orang mukmin yang satu, ya, satu akidah, itu akan mencintainya, ya, akan mencintainya dan meridainya. Yang tentunya berbeda dengan orang-orang yang ahlul batil. Tentunya dia tidak akan suka dengan ahlul haq. Tetapi selama orang itu berada di atas fitrah, pasti dia akan mencintainya. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintainya. Qala rahimahullah ta'ala wa fihi aydhan, dan di dalamnya pula terdapat dalil yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul jum'ah, apabila masuk hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaikah, maka ada di setiap pintu dari pintu-pintu masjid para malaikat. Yaktubun al-awwal fal-awwal, yang malaikat ini mencatat siapa orang yang paling awal dari yang awal. Ya. Maksudnya mencatat siapa yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Faidha jalasal imam, apabila imam ini duduk, maksudnya datang, tawaw suhuf, malaikat pun menutup. Ya, sudah selesai catatannya. Waja'u yastami'una adz-dzikra, kemudian mereka pun datang dan mereka mendengarkan khutbah. Ya, mendengarkan khutbah. Dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya malaikat ini adalah sosok, ya, jasad yang mereka mencatat, mencatat kaum muslimin yang datang ke masjid, siapa yang lebih awal datang. Nah, kemudian yang kedua, mereka mendengar khutbah, yang tentunya mereka adalah sosok, ya, jasad. Qala rahimahullah ta'ala, wa hadhihi an-nusus, wa hadhihi an-nusus sharihatun fi anna al-malaikata ajsamun. Dan dalil-dalil ini jelas sekali bahwasanya para malaikat itu adalah ajsam, jisim. Ya, berbentuk sosok. La qawiyya ma'nawiyyah. Bukan berupa kekuatan maknawi, ya. Bukan berupa kekuatan maknawi. Kama qala zaighun, sebagaimana dikatakan orang-orang yang menyimpang. Wa ala muqtada hadha an-nusus ajma'ul ulama, ajma'al ulama. Dan berdasarkan tuntutan dalil-dalil ini, para ulama telah sepakat. Para ulama telah ijma' bahwasanya malaikat itu adalah ajsam. Malaikat itu adalah sosok bertubuh, ya, berjasad. Dari mana ya? Dari dalil-dalil yang telah disebutkan tadi. Ya. Walaupun kita menetapkan, hanya menetapkan yang disebutkan apa? Di dalam hadis atau di dalam Al-Qur'an. Tidak melebihi dari itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan penjelasan tentang al-iman bil kutub. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.